Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita coba lanjutkan kembali ya, di dalam bab fikih ibadah yang berkenaan dengan sholat. Ya, insyaAllah ini pertemuan terakhir dalam pertemuan terakhir di dalam bab sholat. Ya, insyaAllah kita akan membahas, ini ada yang terlewat sedikit, bab tentang rawatib, ya, sholat sunnah rawatib, yang akan dilanjutkan nanti bab tentang al-khotoh fi sholat, kesalahan di dalam sholat. Ya, berikut insyaAllah membahas tentang sujud sahwi, ya, sedikit. Tapi di sini ada tabel, ya, di sini ada as-sunanul qabliyah, as-sunan al-qabliyah wal-ba'diyah. Sunnah-sunnah, ini sunan itu jamak dari sunnah-sunnah. Sunnah, ya, jamaknya dari sunnah. Jadi sunnah-sunnah. Al-qabliyah itu qabliyah, yaitu sebelum sholat wajib. Ya, jadi setelah azan tapi sebelum dilaksanakan sholat, itu namanya qabliyah. Wal-ba'diyah, yang namanya ba'diyah adalah sholat sunnah setelah sholat fardu. Sampai menjelang atau sampai akhir waktu, ya, nanti di bawah ada lis sholawatil maktubah, untuk sholat-sholat al-maktubah yang wajib, sholat-sholat yang fardu, ya. Taib. Di sini ada imla al-faragat, isi yang kosong, ya. Nah, ini adalah as-sholah, sholat az-zuhur, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar atau subuh. Nah, qoblaha, sebelum sholat, ya, maksudnya sebelum sholat zuhur, sebelum asar dan lain sebagainya. Ini kapan waktunya yang qobliyah ini? Min dukhulil waqti ila ada'il fardhi. Min dukhulil waqti, ya, dimulai dari masuknya. Ini masuknya al-waqt, masuknya waktu. Maksudnya ketika azan berkumandang Allahu akbar Allahu akbar, misalnya zuhur. Maka ini, ya, disebut dengan qobla zuhur. Jadi ketika masuk waktu, ya, sebelum dilaksanakan sholat wajib tersebut, maka ini disebut qobla qobliyah, ya, ila ada ilfard, sampai dilaksanakannya, ini ada, ya, dilaksanakannya alfard, sholat wajib. Jadi misal sholat zuhur, sekali lagi, ya, sholat zuhur, sebelum sholat zuhur dilaksanakan tapi setelah azan berkumandang, maka ini namanya qobliyah, ya, begitu, ya. Ya, wa ba'daha, ba'daha ini setelahnya, ba'diyah. Ba'daha itu ba'diyah, ya. Apa itu ba'diyah itu? Mim ba'dihi ila khurujil waqti. Yaitu dimulai dari setelah hi ini adalah sholat wajib, ya. Sholat fardu. Jadi setelah dilaksanakan sholat fardu. Ila khurujil waqti sampai keluar waktu. Selesai waktu datang sholat yang baru, ya, misalnya zuhur sudah akhir, datang sholat asar, inilah batas dari sholat ba'diyah, adalah menjelang datangnya atau setelah datangnya sholat setelahnya atau waktu sholat setelahnya, demikian, ya. Nah, adapun dilaksanakan sholat zuhur, ba'diyah zuhur di waktu asar, maka itu bukan ada tapi qadha, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, ya. Taib. Nah, qobliyah zuhur ini ada dua rakaat menurut madhab, ya, dua rakaat. Adapun menurut ahli ilmu yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa qobliyah zuhur ini empat rakaat, ya, qobliyah zuhur empat rakaat, ya, ini dua dilaksanakan, atau ada riwayat empat rakaat langsung satu kali salam, tapi yang lebih baik adalah dua, ya, kalau sholat sunnah itu dua. Kemudian ba'danya adalah, ba'diyahnya adalah dua rakaat juga, ya. Jadi dua rakaat menurut mazhab seperti ini. Jadi, kemudian al-asr. Nah, sholat asar itu tidak ada qobliyah, tidak ada juga ba'diyah. Walaupun ada yang mengatakan 4 rakaat, ya, sebelum asar, tapi ini bukan maksud rawatib, kan, tetapi sholat mustahab biasa, ya. Demikian pula tadi yang 4 rakaat duhur ini kalau dalam mazhab tidak termasuk rawatib, tapi boleh dilaksanakan. Itu dua-dua itu boleh. Mustahab, ya, dianjurkan seperti itu. Kan tetapi yang masuk rawatib adalah dua, demikian, ya. Nah, yang asar tidak ada, zuhur, ba'da asar tidak ada, karena ini waktu terlarang, ya, sholat. Tapi yang kalau 4 rakaat ini masuk ke dalam bukan rawatib, ya, tapi mustahab biasa. Nah, maghrib tidak ada qobliyah, tapi ba'diyahnya dua, ya. Ba'diyah dua. Isya tidak ada qobliyah, ba'diyahnya dua juga, ya. Fajar qobliyahnya dua, ba'diyahnya tidak ada karena waktu terlarang untuk sholat. Jadi rawatib, ya, sholat rawatib itu zuhur 4 berarti ya totalnya 22. Kemudian maghrib 2, 6 berarti. Isya 2, 8. Fajar 2 berarti 10 rokaat. Ini untuk rawatib, ya. Yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi mengqadha jikalau terlewat sholat rawatib tersebut di akhir waktu karena ada kesibukan dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Nah, adapun selanjutnya, ya, mengenai sunnah atau bolehnya, setiap zuhur, misalkan asar, maghrib, ya, isya, fajar, ketika setelah azan berkumandang, boleh sholat dua-dua rokaat, ya, dua rokaat, ya. Ini untuk apa? Ya, setelah azan. Jadi kata Nabi SAW, bainal azanaini, qama qala, sebagaimana kata Nabi SAW atau yang sebagaimana yang beliau sampaikan, ya, di antara dua azan itu ada sholat. Maksudnya adalah setelah azan berkumandang menjelang iqomah, iqomah juga kan masuk ke dalam azannya disebut azan, maka di antara dua azan ini ada sholat. Jadi bagi umayyasha, bagi orang yang dia ingin, yang bagi orang yang ingin untuk sholat, ya, jadi boleh setiap ba'da azan dua rakaat, ya. Nah, nanti tergantung niatnya. Niatkan untuk apa? Apakah rawatib atau hanya sebagai ba'diyah apa azan tadi, ya. Maka ini perlu ditekankan dalam hati niatnya apa, ya. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, selanjutnya ini kemarin sudah kita bahas, ya, dalam bab tentang sholat sunnah yang muqayyadah. Nah, insyaallah kita hari ini membahas juga bab tentang al-khata' fi shalah. Al-khata' fi shalah. Al-khata itu kesalahan, ya. Kesalahan fi sholah di dalam sholat. Nah, ini ada tiga sebetulnya kesalahan itu. Pertama ada ziyadah. Yang kedua nanti ada di sini ada naqas, ada kekurangan, ya, ada karena kurang. Yang ketiga ada syak, ada ragu. Nah, nanti ada dibahas satu per satu, ya, insyaallah. Yang pertama dulu ziyadah. Karena ada tambahan. Ah, ada tambahan qaul, perkataan. Jikalau menambah ada perkataan min goiri jinsi sholah, min goiri jinsi sholah, min goiri selain jinsi sholah, jenis sholat, maka mubtil, dia tuh batal. Nah, ini perkataan ini membatalkan sholat, ya. Ya, misalnya contoh, misal di sini apa? Maaf, di sini contohnya misalnya perkataan kita manusia, ya, misalnya berbicara ketika sholat, nah, maka ini batal sholatnya, ya, demikian. Jadi selain jenis sholat, ya, ini membatalkan sholatnya, ya, Allah alam. Yang kedua, dalam bab perkataan ini, ya, min jinsi sholah, yang termasuk dia itu adalah bacaan sholat. Nah, maka ketika bacaan sholat ini, jikalau ghair salam, selain salam, misalnya surah Al-Fatihah, begitu, ya, dia membaca surah Al-Fatihah ketika ruku, dia membaca surah Al-Fatihah ketika sujud misalnya, kan, ya, maka la tubtil, maka tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Wala yajibu sujud lakin yushra, dan tidak wajib untuk sujud, ya, akan tetapi disyariatkan. Jadi disyariatkan untuk sujud sahwi, ya, tapi tidak wajib kalau dia menambah perkataan. Jadi misalnya tadi ketika dia apa ruku, kan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, misalkan begitu, ya. Kemudian dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, baca Al-Fatihah ketika ruku, maka tidak disyariatkan, apa, tidak diwajibkan untuk sujud sahwi nanti, akan tetapi disyariatkan, ya, mustahab, lebih baik adalah sujud sahwi jikalau menambah bacaan jinsis sholah, bacaan yang termasuk jenis sholat tapi di lain tempatnya, demikian, ya. Kemudian selanjutnya, assalam. Nah, jikalau yang disebut jinsi sholahnya itu adalah salam, perkataan yang ada di dalam sholat tapi dia mengatakannya salam. Nah, maka di sini, amadan, jikalau sengaja maka dia batal sholatnya. Ketika ruku, kemudian dia sengaja Assalamualaikum warahmatullahi. Maka batal sholatnya jika lo disengaja. Apabila tidak disengaja, sahwan karena lupa, ini karena lupa, maka an in dzakara qariban atammaha wa sajada. In dzakara, jika lo dia ingat, ya, dia ingat qariban sesaat. Jadi ketika dia misalnya ketika ruku assalamualaikum warahmatullahi, kok kenapa saya bacaan salam? Nah, maka atammaha, dia sempurnakan sholatnya itu. Lanjutkan, rukunya lanjutkan. Kemudian dia itidal, kemudian dia sujud. Lanjutkan sampai selesai. Wasajada, tapi nanti ada sujud sahwi. Ya. Nah, bagaimana ini tata cara sujud sahwi dan bagaimana ketentuannya? Insya Allah nanti di akhir ada pembahasan. Ya. Taib. Begitu ya. Jadi jika lo bacaan salam ini karena lupa dan diingat ketika sesaat setelahnya, maka sempurnakan sholatnya, kemudian nanti di akhir sujud sahwi. Demikian. Apabila intolal faslu, pemisahnya sudah lama, jadi sudah waktu lama, maka batolat batal. Misalnya begini, dia salam. Ketika apa? Ketika ruku. Salam ketika ruku. Pas ingat ketika tasyahud akhir. Maka ini yang disebut batolat. Maka dia batal sholatnya. Ya. Jadi lupa pemisahnya banyak. Pemisahnya apa? Rukun-rukun yang memisahkannya banyak. Maka yang demikian membatalkan sholat tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Ya, demikian untuk ziyadah qawli. Ziyadah qawliyah. Ziyadah yang berkenaan dengan perkataan atau ucapan. Ya, demikian. Nah, yang kedua, ziyadah ini berkaitan dengan fi'liyah, yaitu berupa perbuatan. Nah, apa kaidahnya atau bagaimana ketentuannya? Pertama, min ghairi jinsis shalah. Jikalau perbuatan tersebut di luar jenis sholat. Ini sabaqo itu telah ada. Pembahasan terdahulu. Jadi sudah kita bahas dulu kan ya. Ini sudah dibahas. Sabak itu sudah kita bahas. Nah, bagaimana pembahasannya dulu? Bahwasanya pertama, jika lo harokahnya harokah kasiroh. Banyak pergerakannya. Jadi bergerak banyak. Maka ini batal. Batal. Begitu. Tapi yang kedua, kalau harokahnya harokah yasiroh, gerakannya sedikit ya, maka ini karohah, makruh. Ini kita bahas dulu ini di dalam bab tentang makruhatus sholat ya, kalau tidak salah bab tentang yang makruh sholat. Jadi jika lo harokahnya yasiroh, maka tidak membatalkan sholat. Dan ini tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat. Misalnya gerakan banyak ini, misalnya banyak bergerak. Contohnya melangkah begitu ya, banyak melangkah, tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat. Kemudian misalnya garuk-garuk, tidak ada berhentinya, maka batal sholatnya. Tapi kalau sedikit yasiroh, garuk-garuk, diam lagi, garuk-garuk lagi, nah ini yasiroh, maka dia makruh harus kita tinggalkan ya, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, yang ketiga ini harokah yang ada hajat, ada keperluan. Fihi hajah. Ada keperluan. Contohnya misalnya ketika ingin membuka pintu, maka enggak apa-apa melangkah sedikit ya, buka pintu. Tapi kalau jauh tidak perlu membuka pintu. Demikian. Atau misalnya ketika kita sholat berjamaah sebagai makmum, kemudian bunyi handphone. Ini kan suka mengganggu ya, bunyi handphone. Apa yang harus kita lakukan? Ambil handphone itu dan matikan. Demikian. Kenapa? Ini dibolehkan. Harokahnya harokah fiha hajah. Yang ada di dalamnya hajat atau kebutuhan, maka tidak apa-apa dilakukan. Demikian ya. Ini yang disebut fi'liyah. Ya, ziyadah fi'liyah. Yang kedua, min jinsis sholah. Yang kedua, yang berupa jenis sholat. Jadi perbuatan, ya, perbuatan tambahan tapi berupa sholat. Jenis sholat. Misalnya, apa misalnya dia menambah ruku, rukunya harus sekali ketika dia bangkit ruku lagi, bukannya sujud tapi justru ruku lagi. Nah, bagaimana seperti ini? Amdan, jikalau dia sengaja batolat, maka batal sholatnya. Dia sengaja menambah rukun, menambah gerakan sholat, maka batal sholatnya. Kemudian jikalau dia sahwan, jikalau dia lupa, yaqta'u ziyadata fawra tadhakkur, maka dia putuskan, segera hentikan, ini hentikan ya, hentikan ziyadah, tambahan itu, fawra tadhakkur, segera setelah ingat. Ya, maksudnya adalah, misal, ketika kita sudah ruku, ya, kemudian kita berdiri, ya, kemudian kita malah ruku lagi, kita malah ruku lagi. Nah, ketika ingat ketika kita ruku, ini nambah, maka segera bangkit atau segera sujud. Demikian ya. Jadi, putuskan segera penambahan ini. Putuskan, hentikan segera penambahan ini, kemudian lakukan gerakan setelahnya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yukmilu sholatahu. Ini yukmilu sholatahu atau yukamilu sholatahu. Sempurnakan sholatnya. Tadi, lanjutkan sholat. Gerakan selanjutnya, demikian ya, ini yang sudah kita tadi bahas. Yang kemudian tiga, summa yasjudu lisahwi, kemudian dia nanti sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? Nanti insya Allah di akhir kita bahas ya. Tip. Nah, selanjutnya dalam berkenaan dengan kesalahan dalam sholat ini ada berkaitan dengan dengan naqs, yaitu dengan kurang. Jadi kekurangan. Jadi tidak melaksanakan salah satu rukun atau wajib. Nah, maka ketika dia tidak melaksanakan rukun, ya, kekurangan rukun, kaidahnya ini sebagaimana sudah kita bahas, tapi tidak apa-apa kita bahas lagi. In dzakarahu qabla syuro'ihi fi qira'ati raka'atin ukhra. In dzakarahu, jikalau dia ingat, ya, jikalau dia mengingatnya, qabla syuro'ihi, sebelum dia melakukan fi qira'ati raka'atin ukhra, sebelum dia melakukan qira'ah, membaca, maksudnya membaca ini membaca Al-Fatihah, rokatin ukhra, rokat yang selanjutnya, ya'udu wujuban, maka ia wajib untuk kembali. Dia kembali wajib untuk kembali. Fayati bihi wabima ba'dahu, dan dia melakukan yang setelahnya, dan dia melakukan gerakan tersebut dan gerakan setelahnya. Taib, dengan contoh mungkinnya agar bisa lebih dipahami. Contohnya, misal seseorang lupa tidak ruku, misalnya begini ya, dia berdiri ya, kemudian dia sujud Allahu Akbar, kan harusnya ruku, kemudian dia malah sujud, malah ke bawah sujud. Nah, apa yang harus dia lakukan? Nah, ketika sebelum berdiri lagi di rakaat yang kedua, maka dia kembali kepada gerakan yang lupa tadi. Nah, ketika sujud kan ini belum berdiri lagi ya, maka dia berdiri kembali, kemudian dia melakukan ruku, demikian ya. Jadi ketika dia sujud ya, dia lupa belum ruku, maka dia ruku lagi, demikian. Karena apa? Karena belum membaca surat atau membaca Al-Fatihah di rakaat selanjutnya. Tapi ketika begini, misalnya ketika kita berdiri lupa ruku, kemudian kita sujud, ketika setelah sujud kita berdiri duduk, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi di rakaat kedua. Nah, rakaat kedua kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Maka apa yang kita lakukan? Nah, maka ini yang kedua ini. Ya, ini yang kedua. Jikalau dia mengingatnya setelah melakukan qiraah rakaat ukhra, rakaat yang setelahnya, batalat allati tarakahu minha, maka batal yang telah dia tinggalkan gerakan tersebut. Contoh tadi, dia berdiri, dia tidak ruku, ya lupa dia tidak ruku, tapi kadang dia malah sujud. Tapi dia lupa, masih tidak ingat. Kemudian dia berdiri lagi sampai dia berdiri rakaat yang kedua. Ini rakaat pertama, ini rakaat kedua. Begitu berdiri, dia ingat, saya tadi tidak ruku di rakaat pertama. Apa yang dilakukan? Maka batal rakaat yang pertama ini, rakaat yang kedua ini dihitung sebagai rakaat yang pertama. Ya, demikian. Jadi, batolat allati tarakahu minha, batal ya, gerakan atau rakaat yang dia tinggalkan. Maka satu rakaat ini semuanya tidak dianggap gara-gara apa? Gara-gara ruku dia tidak ada, dia tidak dilaksanakan, tidak melaksanakannya. Demikiannya. Wallahu a'lam, ini yang kedua. Yang ketiga, in 'alima ba'da salam, jikalau dia mengetahui setelah salam. Fakatar kiraqatin kamilah, maka ini seperti dia meninggalkan rakaat yang sempurna, satu rakaat. Contoh begini. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan dan ke kiri. Nah, kita ingat bahwa kita belum ruku, belum apa? Belum ruku di rokaat yang kedua misalnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, fakatar kirokatin kamilah, maka seolah-olah dia melakukan tidak melakukan satu rokaat, maka dia setelah salam segera berdiri sholat lagi satu rokaat, menambah kekurangan rukun yang tadi dia tidak lakukan. Ya, demikian ya. Ini kaidahnya seperti ini. Tapi jika lo misalnya lupa rukun, kemudian sampai dia pulang ke rumah ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah jauh, tidak sudah apa? Sudah meninggalkan, sudah lama begitu ya waktunya, maka dia ulangi sholatnya. Ya, seperti jika lo seorang lupa satu rokaat, ya misalkan duhur tiga rokaat, hanya tiga rokaat, salam, kemudian dia pulang ke rumah, makan, maka apa yang dilakukan? Maka ulangi sholatnya empat rokaat langsung ya. Kenapa? Ya, karena dia ini tidak dianggap gitu ya. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, kemudian yang nakes wajib ya, yang kekurangannya dalam kaitannya dengan wajib. Jadi wajib sholat, wajib-wajib sholat kan sudah kita bahas ya, apa saja wajib-wajib sholat. Nah, ini sudah kita bahas. Contohnya misalnya apa? Tasyahud awal. Ba'da syuru'ihi, setelah melakukan firukni ba'dahu la yarji'u. Setelah melakukan rukun setelahnya, maka dia tidak kembali. Misalnya begini, tasyahud awal. Dia setelah sujud harusnya tasyahud. Harusnya apa? Tasyahud. Malah dia berdiri langsung ke rokaat ketiga langsung. Dia tidak tasyahud. Nah, ketika sudah berdiri sempurna ya, maka la yarji'u, dia tidak boleh kembali untuk sujud. Tidak boleh kembali untuk apa? Tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud awal adalah perkara yang wajib, bukan rukun. Demikian. Contoh lagi misalnya, dia lupa tidak sujud, tidak bacaan, tidak membaca subhana rabbiyal a'la misalnya, tidak membaca zikir ketika sujud. Kemudian dia berdiri. Apa yang dia lakukan? Lanjutkan terus. Kenapa? Karena bacaan sujud adalah wajib, bukan rukun. Demikian ya. Jadi kalau misalnya setelah melakukan rukun setelahnya, maka kewajiban itu menjadi gugur. Dia tidak perlu kembali. Tapi nanti dia wajib sujud sahwi ya. Dia nanti sujud sahwi ya. Baik. Nah, qabla syuru'ihi fi rukni ba'dahu yarji'u ilaihi wujuban fayati bihi. Qabla syuru'i, sebelum melakukan rukun setelahnya ya, sebelum sempurna melakukan rukun setelahnya, yarji'u ilaihi, maka ia kembali kepada kewajiban itu, wujuban bagi kewajiban, fayati bihi, dan dia melakukannya. Misalnya tadi dia sujud, kemudian harusnya dia tasyahud awal, tapi kemudian dia berdiri, tapi sebelum sempurna dia berdiri, baru dia bangkit sedikit, dia ingat harusnya tasyahud, maka dia kembali untuk tasyahud. Demikian ya. Jadi ini kaidahnya untuk yang wajib ya. Jikalau dia belum melaksanakan rukun setelahnya, maka dia balik lagi begitu ya kepada kewajiban tadi. Tapi jikalau misalnya sudah melakukan rukun setelahnya, maka tidak perlu kembali, teruskan saja rukun itu, kemudian nanti di akhir dia sujud sahwi ya. Demikian. Ya, wallahu a'lam. Ya, kemudian syakkun. Nah, sekarang yang ragu. Bab yang ragu. Fitar kiruknin. Nah, ragu meninggalkan rukun. Saya teh apa tadi di rakaat pertama, apakah saya tuh ruku atau tidak ya? Nah, ini ragu. Maka bagaimana hukumnya? Katar kihi, maka seolah-olah dia meninggalkan rukun itu. Seolah-olah meninggalkan rukun tersebut. Maka bagaimana? Nah, jika kalau dia sudah berdiri di rokaat yang kedua, berarti ini ya. Setelah dia berdiri di rokaat yang kedua, ya, dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia ingat, saya belum sujud atau saya belum ruku, maka dia teruskan berdiri, ya. yang rokaat kedua ini, tapi yang rokaat pertama ini dibatalkan, tidak ada, maka ini yang rokaat kedua ini jadi rokaat yang pertama. Ini seperti meninggalkan rukun yang ini ya. Nah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, fi adadi rokaat, ketika menambah rokaat, jadi ragu ketika dia menambah rokaat. Maka yakhudhu bil aqal, maka dia mengambil yang paling sedikit. Mengambil yang paling sedikit. Misalnya ketika dia berdiri, ini terokaat ketiga atau keempat. Gitu. Kedua atau ketiga. Maka apa yang harus dilakukan? Ambil yang paling sedikit. Kalau ragu, tidak bisa memastikan ini ketiga atau empat, dua atau tiga. Maka ambil yang paling sedikit. Ya, yaitu dua atau tiga. Ya, demikian. Fi adadi rokaat. Nah, kemudian fi tarki wajibin. Dalam meninggalkan yang wajib. Ragu, apakah saya itu tadi tasyahud awal atau tidak ya? Ragu-ragu, dia tidak tahu apakah dia itu tadi bacaan sujud atau tidak ya? Apakah dia membaca ketika ruku membaca subhanarabbiyal azim tidak ya? Ragu. Nah, bagaimana? Maka dia tidak layasjud, nanti di akhir tidak sujud, tapi teruskan. Teruskan sholatnya dan tidak harus sujud sahwi, demikiannya. Kalau ragu di dalam meninggalkan perkara yang wajib. Demikian pula ragu di dalam ziyadah, dalam menambah. Baik menambah fi'liyah, menambah qauliyah. Misalnya tadi ketika dia sedang baca Al-Fatihah, dia lupa apakah tadi saya baca Quran ketika sujud atau tidak ya, begitu. Ataukah saya tadi menambah apa tadi tuh sujudnya tiga kali atau dua kali tadi ya. Nah, ketika lupa seperti itu ada tambahan, maka la yasjud, tidak perlu sujud sahwi ya. Demikian ini kaidahnya dengan syak, dengan ragu. Baik. Nah, apabila begini yang wajib ya, wajib. Misalnya tadi di sini harusnya ya di mana di dalam bab tentang bab ini nih. Jadi dalam meninggalkan yang wajib. Contoh misalnya begini. Ketika kita lupa tidak tasyahud awal. Nah, ketika lupa tidak tasyahud awal ya, kemudian kita salam. Setelah salam, ingat kita tidak tasyahud awal. Apa yang kita lakukan? Sujud sahwi. Begitu ya. Sujud apa? Sahwi. Tapi ketika kita sudah pulang ke rumah, lupa kita tidak tasyahud awal. Apa yang kita lakukan? Tidak perlu balik ke masjid dan tidak perlu sujud. Biarkan saja. Nah, ini karena perkara yang wajib, bukan perkara yang rukun. Ya. Demikian ya. Ini yang tadi tambahan sedikit ya. Allah alam. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan yasihu as-sujud. Sujud itu sah, maksudnya sujud sahwi ya, ini sujud sah sahwi. Sujud sahwi itu sah qabla salam, sebelum salam, wa ba'dahu atau setelahnya, mutlakon, secara umum, secara mutlak. Jadi sujud sahwi itu boleh sebelum salam atau setelah salam, boleh dua-duanya. Boleh sebelum, boleh setelah salam. Ya. Ammal afdhaliyatu fal afdal an yasjuda qabla salam. Adapun secara keutamaan afdhaliyah, fal afdal, maka yang lebih afdal adalah an yasjuda qabla salam, dia sujud sebelum salam. Nah, jadi yang paling baik menurut Hanabilah adalah sebelum salam. Adapun Syafi'iyah mau harus sebelum salam. Ini tidak boleh setelah salam. Karena sujud sahwi itu ada di dalam sholat. Maka sujud sahwi adalah sebelum salam. Demikian menurut Syafi'iyah. Tapi di dalam mazhab Hanabilah itu adalah afdholiyah. Yang lebih afdhol adalah sebelum salam. Sujud sahwinya. Sebelum salam. Ya. Illa man salama an naqsi raka'atin fa aksar fa ba'dahu. Kecuali. Orang yang melakukan salam, orang yang sudah salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sirok atin faaksar, yaitu dari kekurangan rokaat atau menambah rakaat, maka yang lebih baik adalah faba'dahu, maka setelahnya. Misal begini, sholat duhur 4 rakaat. Kemudian kita baru 2 rakaat, kan harusnya tasyahud awal. Ini malah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, dia salam. Nah, maka setelah salam, apa yang harus dilakukan? Dia bangkit lagi berdiri, tambahkan 2 rakaat lagi. Karena kan masih kurang 2 rakaat, kan ya? Karena kan 4 rakaat duhur. Tambahkan 2 rakaat. Nah, ini apa yang dilakukan? Maka kata Hanabilah, maka ini sujud sahwinya setelah salam. Maka ketika menambah 2 rakaat ini, kemudian dia tasyahud akhir, kemudian dia salam. Nah, setelah salam, dia sujud sahwi. Dia sujud apa? Sahwi. Demikian. Dia sujud apa? Sahwi. Bisa dipahami ya? Jadi intinya, kalau apa secara mutlak, ya, sebelum salam itulah yang afdol, yang terbaik sebelum salam. Tapi kalau misalnya dia melakukan apa salam sebelum akhir sholat, ya misalkan tadi sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat sudah salam, nah so 2 rakaat setelah apa baru salam, setelah itu dia salam, maka dia tambahkan 1 rakaat lagi. Setelah tambahkan 1 rakaat, dia salam, kemudian dia sujud sahwi. Nah, maka sujud sahwi ini setelah salam. Kenapa? Karena ini anak sirokatin faaksar, karena menambah kekurangan, ya, karena dia tuh kurang rokaatnya, atau menambah rokaatnya. Ketika dia menambah rokaatnya, faba'dahu, maka itu adalah setelah salam. Ya, demikian ya. Jadi kalau pusing ya bolehlah sebelum salam itu yang apa yang bisa kita lakukan sebelum salam. Taib. Kemudian selanjutnya apa hukum sujud sahwi? Nah, hukum sujud sahwi adalah lupa sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, tidak sampai apa? Wajib, tidak sampai wajib. Jadi kalau misalnya kita tidak sujud sahwi lupa, ya maka tidak apa-apa. Jadi biarkan saja. Setelah itu selesai ya sudah selesai. Kenapa? Karena kita karena hukum sujud sahwi adalah apa tadi? Sunnah. Ya. Kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi? Tata caranya adalah 1, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Misalnya begini. Kita setelah salam, ya kita sujud. Allahu Akbar, sujud ke bawah ya. Kemudian bangkit berdiri, Allahu Akbar, berdiri lagi, duduk maksudnya ya. Kemudian duduk, sujud lagi, Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian dia duduk lagi, kemudian dia salam. Dia salam. Jadi sujud sahwi itu ada salamnya, ya ada salamnya, ya. Sebagaimana kata Nabi, kata para sahabat, fasalla rakaatan Nabi SAW, menambah 1 rakaat karena kurang kan, tambah 1 rakaat lagi, summa salam, kemudian dia beliau salam, summa sajadah, kemudian beliau sujud, sajadata ini dia beliau sujud 2 kali sujud ya, summa salam, kemudian beliau salam lagi. Demikian. Jadi sujud sahwi itu ada salamnya ya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Nah, bacaannya apa? Nah, bacaannya sama dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Demikian ya. Walaupun ada yang mengatakan ya bahwasanya bacaannya adalah apa? Insyaallah apa bagaimana bacaannya tuh? Subhana masyaallah. Anak mohon maaf, ada bacaan lagi ya yang lain? Subhanallah, afwanana lupa. Tapi intinya adalah bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la, sama dengan bacaan sujud biasa atau sujud-sujud yang lain ya. Bacaannya subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ighfirli, itu boleh juga. Ya, intinya adalah bacaan sujud seperti biasa ya, demikian. Jadi sujudnya 2 kali, kemudian setelah itu salam ya. Taib, itu yang berkaitan dengan sujudnya. Hukumnya dan tata caranya ya. Wallahu a'lam ya. Demikian khafilah yang semoga Allah muliakan. Semoga mudah difahami ya. Kalau tidak difahami boleh silakan ditanyakan ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.